ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita masuk ke pelajaran sirah kita. Baik, kita lanjut sirah Akhi Basrum atau cukup mulakhas? Atau Akhi Johan? Sirah Ustaz. Lanjut ya. Sirah. Baik, barakallahu. Sirah Ustaz. Baik. Lanjut sirah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, gimana Papua? Lagi hujan, lagi panas? Alhamdulillah Ustaz. Cuacanya aman. Aman ya? Aman dari OPM kah? Baik, alhamdulillah. Qala zaka'un wa fatanah. Kecerdasan dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini judul sirah hari ini. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, ba'da an banan Quraishun al-Ka'bah, tanaza'u fi man yad'u al-hajar al-aswad fi makani. Setelah kaum Quraisy membangun Ka'bah, maka mereka berselisih pendapat di antara mereka tentang siapakah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Fakullun yuridu an yatasharrafa biwadhi'i. Masing-masing dari mereka menginginkan dirinya lah yang meletakkannya, karena itu sebagai bentuk pemuliaan untuk dirinya. Faqalu, maka mereka pun berkata, nuhakimu fina awwala dakhilin alaina. Kalau demikian, lihat mereka melakukan undian. Solusinya, penentunya, siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram sekarang ini, maka dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempat ini. Faqaddarallahu tabaraka wa ta'ala an yakuna awwalu dakhilin 'alaihim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaddarallah, Allah menakdirkan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram di saat mereka sedang memperselisihkan siapakah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad, kemudian mereka mengambil keputusan bahwa yang paling berhak meletakkannya adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Allah menakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Faqalu. Begitu mereka melihat yang masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkata, hadzal amin. Oh, kalau ini orang yang mulia, orang yang amanah, orang yang jujur. Fanaza'a ridah. Mereka pun sepakat Nabi yang akan meletakkannya. Tetapi lihat bagaimana Allah memberikan kecerdasan dan kebijaksanaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa mengambil jalan alternatif, ya, jalan pertengahan yang mempersatukan, dan semua mereka merasa dimuliakan dengan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Fanaza'a ridah. Nabi pun membentangkan, ya, membentangkan deridanya, selendangnya. Wa talaba min ru'asail qabail. Dan beliau meminta kepada tokoh-tokoh kabilah, an yahmila kullu wahidin minhum min taraf. Masing-masing dari setiap tokoh kabilah, masing-masing tokoh dari setiap kabilah memegang ujung daripada selendang beliau tersebut, sehingga semua mereka kebagian, ya, memegang selendang yang di atas, di dalamnya Hajar Aswad. Hatta awsalul hajar ilal Ka'bah, maka mereka pun membawa Hajar Aswad ke Ka'bah secara seksama. Fahamalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifah wa wada'ahu fi makanih. Maka Nabi pun mengangkat Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia tersebut dan meletakkannya pada tempatnya. Wa qad jaa'a fil hadis, dan telah datang di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalal hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Hajar Aswad itu turun dari syurga dan ia lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataaya bani Adam. Kemudian dosa-dosa anak Adam membuatnya menjadi hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi pada nomor 877 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari kisah di atas adalah kebijaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan ya, dalam beberapa riwayat disebutkan mereka berhari-hari belum memutuskan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ya. Karena semua mereka menginginkan itu. dan mereka tidak berpikir untuk melakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di atas. Sementara mereka adalah tokoh-tokoh Arab yang usianya jauh lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh mereka untuk meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah, maka Nabi membentangkan selendangnya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di atas selendangnya, kemudian meminta kepada tokoh setiap kabilah untuk ikut pegang selendang beliau dan membawanya ke Ka'bah. Setelah itu barulah beliau meletakkannya, sehingga semua mereka merasa telah berpartisipasi dan ikut serta dalam meletakkan Hajar Aswad. Kecerdasan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah lain yang dapat kita petik dari kisah di atas, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangatlah mulia di mata Quraisy semenjak beliau masih muda. Dan ini telah kita lewati ya, pada beberapa pertemuan yang lalu, beberapa hal lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Quraisy telah menilai Nabi Muhammad sebagai orang yang mulia, seorang yang jujur ya, dan orang yang paling sempurna di antara mereka. Sehingga dalam hal perselisihan mereka ini, mereka putuskan Nabilah yang paling berhak, paling tepat meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Akan tetapi ya, ini yang menjadi hiburan dan motivasi buat kita. Akan tetapi, Nabi yang di mata mereka adalah orang yang paling mulia, orang yang paling jujur sebelum beliau menjadi Nabi, semenjak beliau masih kecil. Begitu beliau berdakwah, mengajak mereka mentauhidkan Allah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, memperingatkan mereka dari ritual-ritual bid'ah, dan mengajak mereka beribadah mengikuti petunjuk agama, bukan mengikuti adat istiadat yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, maka Nabi yang paling mulia, yang paling jujur di mata mereka sebelumnya, menjadi syair majnun, menjadi tukang sihir, menjadi orang gila, sahir ya, tukang sihir dan pemecah belah umat. Dan itu sudah sunnatullah. Oleh karenanya, kalau mau jadi da'i, jangan baper. Kalau baper, mundur, jangan jadi da'i. Ya, ingin menyampaikan agama Allah, harus siap-siap dibunuh karakternya, diribai, ya, difitnah, dituduh, ya, luar dalam, internal maupun eksternal. Harus siap, ya. Tidak boleh baper. Harus memiliki mental baja. Karena sudah sunnatullah. Tidak ada yang membawa tauhid dan membawa sunnah serta memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, melainkan dia akan merasakan sebagian apa yang telah dirasakan oleh para nabi dan para rasul. Nah, maka ini merupakan hiburan buat kita apabila ada di antara kita yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan dicela, dicemoohi, ya, di fitnah, atau bahkan mungkin gangguan sebagian orang sampai kepada fisiknya karena dia mengajak kepada kebenaran. Karena Nabi saja yang sebelum menjadi Nabi adalah orang yang termulia di mata kaum musyrikin saja diganggu setelah berdakwah, difitnah, apalagi kita yang mungkin sebelum hijrah ya terkenal dengan preman kampung dikenal dengan kejelekan, bahkan setelah hijrah pun kita masih banyak melakukan dosa antara kita dengan Allah atau bahkan di hadapan khalayak ramai. Maka sangat layak jika ada di antara manusia yang mencela, merendahkan kita, maka kita anggap saja itu sebagai ujian dan teguran dari Allah, dan agar kita selalu introspeksi diri, apakah kita selama ini ikhlas dalam berdakwah ya ataukah tidak, apakah selama ini kita salah ataukah tidak, dan kita kembalikan kepada Allah. Kemudian kita ingat, semua kita nantinya di hari kiamat akan melakukan qisas. Apabila di antara kita ada kezaliman, maka si yang pelaku kezaliman dan korban kezaliman, apabila mereka muslim dan mereka sudah melewati as-sirat, kedua-duanya akan dipertemukan oleh Allah di Al-Qantarah setelah as-sirat, dan di sana Allah tegakkan qisas di antara mereka. Selesai. Iya. Menaurung keng tayo pegah keun ju bebe matang e na keun keun la ju ai na keun le na im ai na im le keun lom Wah ini kini naim lom. Hai ini ini kini lom. Tinggal orang kiamat tak putupat ikut Allah. Kabir eh? Ya kan? Kamu masih sanggup mencela, silahkan mencela. Enggak sanggup lagi istirahat. Udah enggak sanggup diam lagi, cela lagi, silahkan. Besok di hari kiamat kita berhadapan dan kita selesaikan pertikaian ini di hadapan Allah. Tenang hidup kita. Kalau setiap perkara dunia yang kita rasakan berat, kita kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala dan kita mengingat akan hari pembalasan di hari kiamat kelak. Itu akan mencegah kita untuk menzalimi orang lain atau menghibur diri kita yang mungkin kita merasa dizalimi oleh orang lain. Na wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Nah, putus suaranya? Tidak, sudah masuk lagi baik. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, afwan, ana izin, bolehkah kita mulzamah ke Ustaz Sunnah yang ada di daerah dekat ana sembari menunggu corona diangkat dan kembali ke ma'had untuk pelajaran yang sebenarnya kita tekuni? Syukran jazakallahu khairan. Saya kira bukan sekedar boleh, ini hal yang terpuji kan. Ini juga menuntut ilmu dan yang disebutkan pun guru di atas sunnah. Selama guru tersebut berada di atas akidah yang lurus, ya, diketahui akidah yang lurus karena guru-guru dia sebelumnya adalah orang-orang yang berada di atas akidah yang lurus, ya, manhajnya lurus, ya, seorang yang mengamalkan ilmunya, ya. Maka di masa-masa yang seperti ini, ya, manfaatkan sebagai kesempatan untuk menuntut ilmu agama apabila belum dapat kembali ke ma'had karena kondisi pandemik. Solusi lainnya akhi, barakallahu fik, cari rekaman para ustad-ustad yang membahas kitab-kitab, ya, kitab pembahasan akidah, pembahasan fikih, mustalah hadis, nahu. Kemudian buat jadwal setiap hari mendengar rekaman-rekaman tersebut, ya, sembari menunggu waktu masuk ma'had pesantren. Insyaallah itu akan memberi maklumat yang cukup bagus untuk ilmu dan memberikan landasan ilmu yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Irin bertanya, adakah dalil azan ketika terjadi bencana alam seperti angin puting beliung dan lain-lain? Wallahu a'lam, la adri. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Burhanuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Irin tanya, bagaimana istiqamah di atas manhaj salafus saleh? Ya akhi barakallahu fik, asbabul istiqamah, sebab-sebab istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta petuah ulama salaf, akan kita dapatkan yang pertama adalah doa, ya. Karena kita adalah hamba Allah, hati kita di tangan Allah. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kecerdasan, ilmu dan amalan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dibangkitkan di kuburan, yang pertama kali masuk syurga, yang membuka pintu syurga, yang memiliki keutamaan maqam mahmuda, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa doa yang paling sering terdengar oleh istri-istri beliau dari beliau adalah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menerangkan bahwa di antara doa yang paling sering Nabi bacakan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas adalah pokok istiqamah di atas agama Allah. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Man qala la ilaha illallah mukhnisan min qalbih dakhala aljannah. Naam. Dan Allah umpamakan kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat ikhlas dengan seperti sebuah pohon yang akarnya kuat mendalam, ya, ke dalam bumi dan, ya, cabang ranting-rantingnya tinggi ke angkasa. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui semaksimal mungkin. Allah berfirman, walau fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka mengamalkan ilmu yang telah disampaikan kepada mereka, maka itu akan menjadi sumber kebaikan untuk mereka dan akan mengokohkan mereka. Yang ketiga adalah selalu menuntut ilmu agama. Jangan pernah bosan. Dan jangan sampai termakan dengan bisikan syaitan, ah kitabnya kajian itu-itu melulu, dulu awal ngaji juga kitab itu juga sama ustaz itulah. Keutamaan menuntut ilmu agama. Ya, keutamaan menuntut ilmu agama dan mengajarkannya yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih itu akan tetap diperoleh walaupun dia sudah puluhan tahun, puluhan kali, berulang kali belajar ilmu kitab tersebut atau kepada ustaz yang sama. Maka jangan pernah putus semangat menuntut ilmu agama. Ya, karena ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Ilmu agamalah yang akan menuntun kita ke syurga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sallallahu lahu biha tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. May yuridillahu bi khairin faqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Sebab berikutnya akhi barakallahu fik adalah merasa betah di rumah dengan anak istri, ya, dan rumah terasa luas sesempit apapun ia. Karena kapan kita mulai tidak betah di rumah dan mulai sering keluar rumah nongkrong sana sini, kita akan mulai bermalas-malasan ibadah, mulai bermalas-malasan menuntut ilmu agama, terlebih lagi kita yang sudah berada di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Nabi menyatakan kuffa 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Di zaman yang sudah penuh dengan fitnah, hendaknya engkau menjaga lisan dan hendaknya rumahmu terasa luas bagimu sesempit apapun ia, dan hendaknya engkau mentangisi dosa-dosa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini sisa pertanyaan yang masih ada insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.